Kita lanjutkan al-jam'u baina sahihain ya. Bab man amila khairan fil jahiliyah thumma aslam. Bab orang yang mengamalkan kebaikan di masa jahiliyah. Yang dimaksud dengan masa jahiliyah itu sebelum masuk Islam. Karena jahiliyah itu apabila dimutlakan maksudnya sebelum Islam. Adapun setelah masuk Islam maka tidak disebut lagi apa? Jahiliyah. Ya. Dan disebut masa jahiliyah itu kalau ia belum masuk Islam. Makanya sebagian teman-teman yang hijrah berkata dulu saya ketika masih masa jahiliyah. Kita katakan antum mu'alaf. Ya kalau antum muslim tidak bisa disebut sebagai masa apa? Jahiliyah. Tapi kalau dikatakan dulu waktu masih jahil, enggak masalah. Ya orang yang beramal amal kebaikan di masa jahiliyah kemudian masuk Islam, bagaimana? Artinya apakah amalan kebaikannya itu ditulis oleh Allah atau tidak? Hadis 55 An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qaal ya Rasulullah ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah. Dari Hakim bin Hizam bahwasanya ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang perkara kebaikan yang dahulu di masa jahiliyah sebelum Islam, sebelum saya masuk Islam, aku melakukannya. Min silah wa ataqah wa sadaqah, berupa menyambung silaturahim, memerdekakan budak, bersedekah. Hal li fiha min ajr, apakah aku mendapatkan pahala hai Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu bersabda, aslam ta'ala ma salafa min khair, engkau masuk Islam di atas kebaikan-kebaikan yang telah kamu lakukan dahulu. Fi riwayatin an Urwah, dan dalam riwayat dari Urwah, anna hakiman a'taqa fil jahiliyah 100 raqabah wa hamala ala 100 ba'ir, falamma aslama hamala ala 100 ba'ir wa a'taqa 100 raqabah. Bahwa Hakim bin Hizam ia memerdekakan di masa jahiliyah 100 budak dan membawa orang di atas 100 unta, ya artinya membantu orang. Ketika ia masuk Islam, ya perbuatan itu tetap ia lakukan. Hadis ini akhi menjadi perselisihan para ulama. Apakah orang ketika di masa jahiliyah, yaitu sebelum Islam, mengamalkan amalan-amalan kebaikan, ya berupa berbuat baik kepada orang lain, kemudian setelah itu dia masuk Islam, apakah amalan tersebut dicatat oleh Allah, diterima atau tidak? Menjadi dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak diterima. Bagaimana akan diterima kata mereka? Bukankah amalan orang kafir itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Sebagian mengatakan kalau ia masuk Islam, maka amalan-amalan kebaikan yang dahulu ia di saat masih ya jahiliyah itu ia lakukan berupa sedekah, amal kebaikan, maka tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia yang Allah berikan kepada dia. Dan ini pendapat yang kuat dan ini yang dibela oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dasarnya hadis ini. Karena Hakim bin Hizam ya bertanya kepada Rasulullah tentang amalan-amalan kebaikan yang ia lakukan dahulu waktu masih masa jahiliyah. Kemudian ya apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan aslamta ala ma salafa min khair. Kamu masuk Islam di atas kebaikan-kebaikan yang telah berlalu yang kamu lakukan. Artinya kebaikan-kebaikan yang dahulu masa jahiliyah kamu lakukan tetap ditulis oleh Allah setelah kamu masuk Islam. Iya. Ini menunjukkan akan kasih sayang Allah, karunia Allah yang besar kepada hamba-hambanya. Maka dari itu, apabila ada orang kafir atau orang yang jahiliyah yang ia melakukan kebaikan dan ia wafat di atas jahiliyahnya dan tidak masuk Islam, maka ini jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang pertama. Si'atu fadlillah. Luasnya karunia Allah. Di mana karunia Allah sangat luas sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala karena keluasan karunia-Nya, Allah memberikan kepada orang yang masuk Islam tetap pahala orang apa amal kebaikan yang dulu ia lakukan di masa jahiliyah tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan juga yang kedua, yang akhir Islam. Bahwa Islam hanya menghancurkan dosa-dosa yang dilakukan di masa jahiliyah. Adapun kebaikannya tidak dihancurkan oleh Islam, tetap ditulis sebagai sebuah kebaikan. Makanya disebutkan dalam hadis, Al-Islam yajubu ma qoblah. Islam itu menghancurkan dosa sebelum Islam. Berarti yang dihancurkan oleh Islam adalah dosa-dosa yang dia lakukan dahulu di masa apa? Jahiliyah. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang masuk Islam, dulu di masa jahiliyahnya sebelum masuk Islam dia melakukan dosa. Kemudian setelah masuk Islam ternyata ia tetap saja tidak meninggalkan dosa tersebut. Nah, ini juga ikhtilaf para ulama nih, Pak. Apakah dosa-dosa sebelum Islam ditulis juga? Masalahnya dia tidak meninggalkan dosa setelah masuk Islam. Iya. Kebanyakan ulama mengatakan tetap ditulis. Kalau misalnya contoh sebelum Islam dia suka main judi, setelah masuk Islam tetap main judi. Iya. Maka banyak ulama mengatakan dosa-dosa dulu semasa jahiliyah tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini menunjukkan ya akhul Islam, fadhu a'mal khairiyah, yaitu keutamaan amalan-amalan yang baik. Dan bahwasanya Allah tidak mungkin menyia-nyiakan amalan kebaikan. Orang kafir yang tidak masuk Islam kalau ia berbuat kebaikan tetap Allah berikan balasan. Kalau ia tidak masuk Islam tetap Allah berikan balasan, tapi disebutkan dalam riwayat Abu Daud, orang kafir itu, orang yang jahiliyah itu, Pak, diberikan balasannya hanya di dunia. Kalau dia sedekah misalnya ya, maka Allah balas, tapi di mana? Di dunia. Kalau ia bersilaturahim misalnya, Allah balas, tapi di mana? Di dunia. Di akhirat tidak lagi. Kalau ia wafat di atas apa? Kekafirannya. Iya. Karena di antara nama Allah itu apa, Pak? Asy-Syakir atau Asy-Syakur. Yang Maha berterima kasih. Maka Allah berterima kasih kepada hamba-hambanya, padahal Allah tidak butuh kepada hamba. Iya. Amalan yang dilakukan di masa jahiliyah setelah masuk Islam tetap ditulis oleh Allah, menunjukkan Allah berterima kasih. Ya. Bab al-mu'min mubtala. Bab mu'min itu pasti diuji. Siapapun anda yang mengaku mu'min pasti diuji. Karena itu sudah janji Allah, Pak. Dan ujian itu memang menerpa orang-orang yang beriman. Allah sendiri yang mengatakan dalam surat Al-Ankabut, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Siapapun anda yang menyatakan darinya saya beriman pasti diuji oleh Allah SWT. Apa fungsi ujian itu? Menyaring. Maka Allah mengatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna alkadzibiin. Dengan ujian itu akan terlihat ya siapa yang jujur imannya, siapa yang dusta. Pasti ada orang yang hijrah, ya Allah saya taubat, saya mau hijrah, saya enggak mau lagi. Ternyata dikasih sama Allah apa? Ujian. Kenapa? Karena Allah ingin melihat sejauh mana kejujuran ia dalam hijrahnya. Kalau hijrahnya itu bohong-bohongan, Pak, karena mengharapkan dunia, dikasih ujian sama Allah, mundur langsung. Kolab lagi tuh imamnya. Balik lagi kepada masa dahulunya. Ya. Hadis yang ke-56. An Hudzaifah, dari Hudzaifah, seorang sahabat Nabi, di mana beliau ini seorang sahabat yang banyak diberitahu oleh Rasulullah SAW hadis-hadis tentang fitnah. Makanya sahabat yang paling tahu tentang hadis-hadis fitnah yaitu Hudzaifah ibn Yaman. Ya. Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Uktubu li man talaffadha bil Islam minan nas." Coba tulis siapa saja manusia yang telah masuk Islam. Ya, tolong tulis, kata Rasulullah. Fakatabna lahu, kami pun mencatatnya. Ternyata ada alfan wa khamsa mi'at rajulin, ada 1500 orang yang sudah masuk Islam di saat itu. Fakulna, lalu kami berkata kepada Rasulullah, takhaf wa nahnu alfun wa khamsu mi'ah. Wahai Rasulullah, apakah engkau khawatir sementara jumlah kami banyak, ada 1500? Ya. Dalam satu riwayat Muslim, atakhafu alaina wa nahnu wa baina 600 ila 700. Apakah engkau mengkhawatirkan kami, hai Rasulullah, sementara jumlah kami ada sekitar 600 sampai 700? Qal, maka Rasulullah bersabda, innakum la tadrun la'allakum an tubtalu. Kalian tidak tahu, barangkali kalian nanti akan diuji oleh Allah. Falaqad ra'aituna ubtulina. Kata Hudzaifah, ternyata benar. Kami diuji oleh Allah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta inna rajul la yusalli wahdah wa huwa khaif. Sampai-sampai ada di antara kami yang sholat sendirian aja ketakutan. Iya. Nah, di sini menunjukkan akhi yang pertama bahwa al-bala, ujian itu pasti akan menimpa seorang mukmin. Pasti itu. Rasulullah SAW sabda, wala yazalul bala bil mukmin, dan ujian pasti akan terus menerpa seorang mukmin, pasti. Ujian itu berupa apa, Pak? Banyak. Kesenangan, kesenangan ujian bukan? Ujian. Kesusahan ujian bukan, Pak? Ujian. Ketakutan ujian bukan, Pak? Ujian. Makanya Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf والجور ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah. Dengan apa? Dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ini sudah janji Allah bahwa Allah pasti akan uji kita dengan berbagai macam ujian. Cuman kan ujian orang itu beda-beda. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan anaknya, ya ada yang diuji dengan macam-macam. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua. Jangan merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Lihat para sahabat mengatakan apa? Hai Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami sementara jumlah kami banyak, ada 1.500? Apa kata Rasulullah? Kalian tidak tahu, barangkali kalian akan diuji oleh Allah. Kayaknya jangan kita merasa bangga apa jumlahnya banyak. Di perang Hunain aja kalah gara-gara merasa bangga dengan jumlah apa? Banyak. Ya. Di saat perang Hunain waktu itu kaum muslimin jumlahnya berapa? 12.000. Pasukan musuh jumlahnya berapa? 4.000. Berarti 3 kali lipat ya, jumlah pasukan musuh. Rupanya di antara mereka pasukan kaum muslimin ada yang mengatakan apa? Lan nughlab min qillah. Enggak mungkin kita kalah. Karena kita lebih banyak jumlahnya. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Ketika terjadi perang, kalah di putaran pertama. Sampai kaum muslimin lari tunggang langgang. Kemudian ya setelah itu mereka bertaubat kepada Allah, baru Allah berikan kepada mereka apa? Kemenangan. Dan Allah abadikan itu dalam surat At-Taubah. Ya Allah berfirman, walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsirati wa yaum Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Sungguh kami telah menolong kalian di tempat yang banyak dan di perang Hunain. Ingatlah kata Allah, di saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Dan ternyata kata Allah, jumlah yang banyak itu tidak ada manfaatnya sama sekali buat kalian. Maka bumi yang luas menjadi terasa sempit atas kalian dan kalian pun lari tunggang langgang ke belakang. Makanya ya akhi, ya kita enggak boleh merasa bangga, wah kajian kita banyak, wah itu bukan sifat orang alim. Orang alim tuh enggak bakalan pernah bangga dengan yang hadirnya banyak, Pak. Al-Auza'i berkata, Atha bin Abi Rabah meninggal dunia dalam keadaan dia manusia yang paling diridhoi oleh manusia. Sementara kajiannya hanya dihadiri 8 orang saja. Iya. Terkadang kan kita merasa, wah, ya, kalau yang datangnya banyak, gembira. Kalau yang hadirnya dikit, sedih. Ya. Orang yang berilmu melihatnya bukan kuantitas, Pak, tapi ngelihat apa? Kualitas. Berbangga dengan jumlah yang banyak itu sudah diingatkan oleh Allah sangat berbahaya. Ya. Buktinya di perang Hunain kalah. Buktinya di dalam hadis ini para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami sementara jumlah kami banyak ada 1.500?" Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? "Kalian tidak tahu, barangkali kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlah kalian apa? Banyak." Iya. Nah, di sini kita ambil faedah yang ketiga ya, akhi. Tidak boleh seorang mukmin itu merasa aman dari fitnah. Ya. Jangan sekali-kali seorang mukmin itu merasa aman dari fitnah, jangan. Kadang kita merasa, ah insyaallah iman saya udah tebel, udah gede, udah gak mungkin tergoda deh sama akhwat. Akhirnya bermudah-mudahan berhubungan dengan akhwat, akhirnya terjerumus. Ada orang tua punya anak sudah hafal Quran, kemudian dia pede, ah insyaallah anak saya imannya udah bagus, dimasukkan ke sekolahan umum. Rupanya apa yang terjadi? Berubah anaknya. Iya. anaknya yang tadinya rajin sholat jadi malas-malasan, yang tadinya rajin ngaji jadi malas-malasan, hafalan Qur'annya banyak yang hilang. Setelah itu baru ngadu sama ustaz. Ustaz, ya anak saya kok bisa berubah? Lah salah siapa? Jangan merasa, kita merasa yakin iman anak saya ini sudah hebat. Kata siapa? Rasulullah aja enggak pede para sahabat, padahal para sahabat imannya tahu sendiri, Pak. Ya. Rasulullah aja masih mengkhawatirkan para sahabat. Bahkan sampai sahabat ini mengatakan apa? Apakah engkau mengkhawatirkan kami, wahai Rasulullah? Sementara jumlah kami ada 1.500. Dan anda tahu sendiri bagaimana keimanan para sahabat yang luar biasa. Tetap Rasulullah tidak pede. Rasulullah mengatakan, kalian tidak tahu barangkali kalian akan diuji oleh Allah. Makanya ya akhi, jangan kita merasa pede dengan keimanan kita. Jangan kita merasa aman dari apa? Fitnah. Selalu kita tadarru kepada Allah, minta kepada Allah. Ya. Kita mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari fitnah. Dan kita juga berusaha untuk lari dari fitnah. Lari dari tempat-tempat fitnah. Makanya kata Rasulullah SAW, apa? Yushiku an yakuna khayra malil muslim ghanaman yatba'u biha sya'afal jibal yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir nanti harta yang terbaik yang dimiliki oleh seorang mukmin, kambing yang ia pelihara di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah, ia lari membawa agamanya dari fitnah. Ya. Memang kita harus lari dari fitnah, jangan sampai kita mencampakkan diri kepada apa? Fitnah, ya. Kenali fitnah sedini mungkin sebelum terjadinya. Ya, dan tidak mungkin kita mengenali fitnah kecuali dengan menuntut ilmu. Ya. Bab kaifa kana bad'il wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Awal dimulainya wahyu kepada Rasulullah itu tadinya berupa mimpi yang benar. Saya mau tanya apa? Aisyah tahu dari mana? Padahal kan ketika Rasulullah SAW baru menjadi apa? Rasul, Aisyah belum jadi istri Nabi. Ya tentu kita yakin bahwa Aisyah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, awal dimulainya wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah itu berbentuk mimpi yang benar, ar-ru'ya as-salihah. Karena mimpi para nabi itu wahyu bukan, Pak? Wahyu. Iya. Afi riwayatin as-sadiqah, mimpi yang benar. Fin naum, dalam tidur. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali mimpi itu datang seperti falak subuh, ya, cahaya subuh. Karena terang. Mahubbiba ilahil khala. Kemudian beliau dijadikan senang bersendirian. Kalau istilahnya orang Indonesia, bersemedi. Iya, bersendirian. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Dan adalah Rasulullah SAW bersemedi atau bersendirian beribadah di gua Hira. Fayatahannatsu fi wa huwa ta'abbud. Dan beliau beribadah di situ. Bagaimana cara ibadahnya hanya Allah yang Maha tahu karena beliau belum diangkat sebagai apa? Nabi dan Rasul. Ya. Al-layali zawatil adad, beberapa malam qabla an yanzi'a ila ahli Wa yatazawwad lidzalik, sebelum ia pulang ke istrinya untuk kembali mengambil bekal. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pergi ke Gua Hira, nanti kalau bekalnya habis balik lagi ngambil bekal, balik lagi ke mana? Ke Gua Hira. Antum pernah ngelihat Gua Hira enggak, Pak? Hah? Yang pernah umroh mungkin pernah ditunjukkan Jabal Nur. Jabal Nur itu, Pak, untuk naik ke atas itu 2 jam. Terjal. Iya, Masya Allah. Naik ke atas itu. Thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwad limithliha. Kemudian kalau perbekalannya habis, beliau pulang kepada Khadijah. Lalu kemudian kembali mengambil perbekalan dan balik lagi ke mana? Ke Gua Hira. Hatta ja'ahul haqqu. Hingga datanglah kepada beliau kebenaran, yaitu malaikat Jibril. Wa huwa fi ghari Hira, sementara Rasulullah berada di Gua Hira. Faja'ahul malak, datanglah malaikat kepadanya. Faqala iqra. Malaikat ini berkata, baca. Qala ma ana biqari. Kata Rasulullah, aku tidak bisa baca. Qultu ya fa qala fa akhadhani fa ghattani. Lalu kemudian malaikat itu memegangku dan ghatta. Ghatta itu menutupi. Ya. Hatta balagha minni al-jahd, sampai-sampai aku merasa kelelahan, kesusahan. Thumma arsalani, kemudian dilepaskan kembali aku. Faqala iqra. Lalu malaikat ini berkata, baca. Qultu ma ana biqari, aku enggak bisa baca, kata Rasulullah. Fa akhadhani fa ghattani thaniyah, kembali malaikat itu mengambil aku dan menekan aku kedua kalinya. Hatta balagha minnil jahd, sehingga aku merasa kesusahan. Thumma arsalani, kemudian ia melepaskan aku. Kemudian ia berkata, iqra, baca. Kembali aku berkata, ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Fa akhadhani fa ghattani thalithah, kembali malaikat itu mengambil aku, ya, dan menekan aku, menutupi aku. Thumma arsalani, kemudian melepaskan aku. Faqala, lalu dia berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu yang paling mulia yang telah mengajarkan manusia pena, ya, dan mengajarkan apa yang ia tidak ketahui. Bayangkan, Pak, Rasulullah ketika sendirian tiba-tiba didatangi, ya, makhluk yang Rasulullah enggak tahu apa itu. Kira-kira kalau antum lagi sendirian di rumah, ketakutan enggak, Pak? Ya. Faraja'a biha Rasulullah yarjufu fuadu. Demikian Rasulullah langsung pulang seketika itu dalam keadaan hatinya ketakutan banget, Pak. Ketakutan banget. Ya. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Langsung beliau datang dan masuk ke rumah Khadijah istrinya. Ya. Faqala zammiluni zammiluni. Lalu Rasulullah bersabda, tolong selimuti aku, selimuti aku. Fazammalu hatta dhahaba anhu ar-raud. Lalu diselimutinya Rasulullah oleh Khadijah. Dibiarkan oleh Khadijah sampai tenang dulu. Ini kehebatan Khadijah, Pak. Khadijah enggak ikut apa? Panik. Iya. Kalau istri antum ngelihat gitu, ada mama, ada mama. Enggak. Khadijah tenang. Diselimutinya suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibiarkan Rasulullah tenang dulu. Iya. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Setelah Rasulullah merasa tenang, Rasulullah pun menceritakan beritanya kepada Khadijah. Lalu Rasulullah bersabda, laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir atas diriku. Maksudnya apa? Sebagian mengatakan aku khawatir gila, sebagian mengatakan ulama aku khawatir kayaknya aku bakalan mati gitu. Faqalat Khadijah, maka Khadijah berkata, kalla wallah. Tidak sekali-kali, tidak demi Allah. Ma yukhzikallahu abadan, tidak mungkin Allah menghinakan engkau wahai suami. Masya Allah. Ya. Innaka latasilur rahim. Engkau ini orang yang suka menyambung silaturahim. Wa tahmilul kal. Engkau suka menanggung ya kesusahan orang lain. Wa taksibul ma'dum. Engkau juga berusaha mencarikan pekerjaan, bekerja untuk orang-orang yang susah. Wa tuqrid wa taqrid dhaif, engkau menghormati tetamu. Wa tu'imu wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu membantu dalam perkara-perkara kebaikan. Mana mungkin orang seperti kamu itu akan Allah hinakan, hai suamiku. Masya Allah, Khadijah. Wanita yang luar biasa. Fantalaqat bi Khadijah. Lalu kemudian untuk lebih menenangkan apa Rasulullah SAW, Khadijah membawa Nabi Muhammad suaminya itu kepada siapa? Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini Pak, sebelum Rasulullah diutus itu beliau di atas agama yang murni. Ada tiga orang Quraisy yang masih di atas agama Ibrahim yang murni. Salah satunya Waraqah bin Naufal, yang duanya saya lupa namanya. Di mana Waraqah masuk agama Nasrani dan ia di atas Nasrani yang masih bersih. Iya. Sementara yang keduanya lagi tetap di atas agama Ibrahim yang masih apa? Murni. Maka Khadijah pun membawa Rasulullah SAW kepada Waraqah. Kemudian Khadijah berkata, ya, kata beliau, wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitab al-ibrani fa yaktubu minal injil bil ibraniyah afiratin bil arabiyah ma syaa Allah an yaktub. Di mana ia telah masuk agama Nasrani di masa jahiliyah, ia menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Ya, dalam satu riwayat dengan bahasa Arab, maksudnya menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Wa kana syaikhun kabiran qad amiya, dan ia sudah tua dan telah buta. Faqalat lahu Khadijah, lalu Khadijah berkata kepada Waraqah bin Naufal, ya ibn am, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhik, tolong dengarkan cerita anak saudaramu ini. Faqala lahu Waraqah, ya ibn akhi, madza tara? Waraqah berkata kepada Rasulullah, hai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Fa akhbara Rasulullah SAW khabara ma ra'a. Maka Rasulullah pun mengabarkan yang ia lihat, yang ia alami, yang beliau alami di mana? Ya, di Gua Hira. Faqala lahu Waraqah. Apa kata Waraqah dengan keilmuan dia, Pak? Karena ia membaca apa? Injil. Hadza an-namus alladhi nazzala Allahu 'ala Musa. Ini malaikat yang pernah Allah turunkan kepada apa? Musa. Ya laitani fiha jad'a. Laitani akunu hayya idh yukhrijuka qaumuk. Andaikan aku masih muda. Andaikan aku masih hidup saat nanti kaummu akan mengusir kamu. Iya. Mendengar itu Rasulullah terperanjat. Faqala Rasulullah SAW apa? Awa mukhrijiyahum, apakah kaumku nanti akan mengusir aku? Apa kata Waraqah? Naam. Ya. Lam ya'ti rajulun qat bi mithli ma ji'ta bih illa 'udi. tidak ada seorang pun yang membawa ajaran seperti yang akan kamu bawa nanti kecuali pasti dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuk ansurka nasran muazzara. Kalau aku masih hidup saat engkau nanti berdakwah, aku pasti akan membela-Mu dengan pembelaan yang kuat. Semalam yansyab Waraqah antufi, tapi kemudian tak lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Mafataral wahyu, dan wahyu pun terputus. Dan dalam riwayat Bukhari disebutkan, ya, mendengar itu Rasulullah jadi kangen, pengen dapat apa? Wahyu lagi. Sehingga setiap hari Rasulullah ya keluar melihat. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar, tiba-tiba ada yang memanggil, "Ya Muhammad." Rasulullah melihat ke belakang, enggak ada orang. Ke kanan, ke kiri, enggak ada orang. Pas melihat ke atas, malaikat yang datang di gua Hira sedang duduk di antara langit dan bumi. Masya Allah, Rasulullah lari lagi ketakutan. Ya. Lalu Allah turunkan apa? Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Baik, dari hadis ini, ya, dari kisah Aisyah ini, dari ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa wahyu yang pertama kali diberikan oleh Allah kepada Rasulullah yaitu apa? Mimpi-mimpi yang benar. Dan perlu diketahui, Pak, bahwa mimpi para nabi itu adalah apa? Wahyu. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa mimpi itu ada tiga. Yang pertama, yang mimpi yang berasal dari Allah. Yang kedua, ada mimpi yang berasal dari syaitan. Yang ketiga, ada lagi mimpi yang berasal dari pikiran. Ya. Mimpi yang berasal dari setan biasanya isinya menakuti, Pak. Dalam mimpi itu antum melihat makhluk yang menyeramkan, antum ditakut-takuti, pokoknya ketakutan banget. Itu biasanya mimpi dari apa? Setan. Sedangkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah terkadang berupa peringatan dan bentuknya terkadang berupa isyarat. Makanya bisa ditakwil. Tapi yang mentakwilnya hanyalah orang-orang yang faqih. Tak sembarangan. Ya. Nabi yang paling diberikan oleh Allah kemampuan mentakwil mimpi luar biasa siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Rasulullah diberi itu juga. Rasulullah pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak Rasulullah bermimpi dan beliau sendiri yang mentakwilnya. Ya, seperti Rasulullah bermimpi minum susu kemudian sisanya diberikan kepada Umar bin Khattab. Maka Rasulullah mentakwilnya apa? Susu itu ilmu. Ya. Khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, sebagian orang, Pak, ada yang berdalil dengan hadis ini, mereka melakukan semedi di gua-gua dalam rangka untuk mendapatkan wangsit atau ilham. Ya, mereka pergi ke hutan, pergi ke gua, sendirian semedi. Dalilnya di sini katanya. Rasulullah aja semedi di gua mana? Di gua Hira dapat wahyu. Ya. Kita katakan ini perbuatan Rasulullah sebelum menjadi apa? Nabi dan rasul. Setelah Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah semedi lagi enggak, Pak? Enggak pernah lah. Jadi bukan hujah sama sekali, bukan apa? Rasulullah mengatakan apa? Innamal ilmu bitta'allum. Kalau pengen dapat ilmu itu bukan dengan semedi, kata Rasulullah. Tapi dengan apa? menuntut ilmu, datang ke majlis taklim, belajar. Makanya Pak, ya di kalangan tasawuf itu ada yang disebut dengan ilmu laduni. Jadi katanya orang itu bisa sendiri tanpa harus belajar. Caranya dengan apa? Merenung. Ya, menyendiri, semedi dan yang lainnya. Jelas ini perkara yang tidak benar. Ya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Pak, sikap Khadijah yang luar biasa sekali. Melihat suaminya ketakutan, Khadijah tidak ikut panik. Dibiarkan Rasulullah diam, tenang dulu, baru kemudian ditanya oleh Khadijah. Ketika Rasulullah ketakutan dan mengatakan, aku khawatir, jangan-jangan aku gila, jangan-jangan aku mau mati. Kembali Khadijah menenangkan suaminya dan berkata, tidak mungkin suamiku, tidak mungkin Allah menghinakan dirimu. Masya Allah Pak. Makanya pantas saja kalau beliau sudah dijanjikan oleh Allah Pak, surga. Pantas saja kalau Rasulullah sepeninggal Khadijah tak pernah bisa melupakan Khadijah radhiyallahu anha wa arba. Wanita yang luar biasa. Ya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah diangkat menjadi nabi itu dengan surat apa? Al-Alaq. Dan diangkat menjadi rasul dengan surat apa? Al-Muddatsir. Rasulullah diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq. Dan diangkat menjadi rasul dengan surat apa? Al-Muddatsir. Sehingga atas dasar itu, jumhur ulama ketika mendefinisikan nabi dan rasul, apa kata jumhur? Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan padanya wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi itu dengan surat Al-Alaq dan selama itu tidak ada perintah dari Allah untuk menyampaikan. Kapan Rasulullah diperintahkan menyampaikan? Di saat beliau sudah diangkat menjadi apa? Rasul. Ya. Ketika Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, barulah kemudian Rasulullah mulai apa? Berdakwah. Ya. Faedah selanjutnya ya, akhi, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ummi. Apa ummi? Tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Ya. Rasul tidak bisa membaca. Ketika malaikat Jibril berkata, "Bacalah," kata Rasulullah apa? "Ma ana biqari, aku enggak bisa baca." Apa hikmahnya, Pak? Hikmahnya agung, Pak. Sebagai bukti bahwa yang Allah turunkan ini memang wahyu. Bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah dan Rasulullah itu bukan seorang yang jago syair, Pak, bukan. Banyak ya kaum Arab yang pujangga-pujangga Arab banyak sekali, Pak. Bahkan di zaman Rasul diutus itu yang namanya syair Arab itu di zaman keemasannya. Tapi ternyata Rasul bukan orang yang jago syair. Untuk apa, Pak? Supaya menepis tuduhan bahwa Al-Qur'an buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah Rasulullah sampai meninggal dunia itu ummi? Atau pas saat diterima wahyu pertama saja setelah itu Rasulullah belajar? Ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Banyak ulama mengatakan Rasulullah ummi sampai akhir hayatnya. Wallahu a'lam. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang selanjutnya ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Di sini menunjukkan keutamaan waraqah bin Naufal. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa Waraqah bin Naufal sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu juga menunjukkan ya akhul Islam bahwa orang yang berdakwah seperti yang dibawa oleh para nabi dan rasul memang sudah sunatullah dimusuhi orang. Sampai-sampai lihat Waraqah ketika tahu ternyata beliau ini telah didatangi oleh malaikat Jibril. Apa kata Waraqah? Andaikan aku masih muda, andaikan aku masih hidup saat nanti kaummu mengusir kamu. Rupanya Rasulullah SAW berkata, apakah mereka akan mengusirku? Apa kata Waraqah? Iya, tidak ada seorang pun yang membawa ajaran yang kamu bawa kecuali pasti dimusuhi. Masya Allah. Kenapa Waraqah berbicara seperti itu? Karena beliau membaca Injil dan bagaimana para nabi terdahulu, Pak. Dan kalau kita baca Al-Quran, benar. Semua dan nabi dan rasul pasti apa? Dimusuhi oleh kaumnya. Jadi sunatullah. Jadi kalau kita misalnya berdakwah kepada tauhid disebut Wahabi, enggak usah. Apa? Enggak usah takut, emang udah sunatullah. Berdakwah kepada sunnah, menjauhi bid'ah, berdakwah kepada tauhid, menjauhi syirik, tahu-tahu disebut apa? Berbagai macam tuduhan-tuduhan. Cuekin aja, para nabi lebih berat dari itu. Rasulullah dituduh apa, Pak? Gila, majnun. Rasulullah dituduh apa, Pak? Dukun. Ya. Berbagai macam tuduhan. Dan Rasulullah juga merasa sedih saat itu, Pak. Allah mengatakan apa? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami telah mengetahui dadamu sempit akibat ucapan-ucapan mereka itu. Ya. Tapi Allah mengatakan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Tetaplah kamu bertasbih memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang selalu sujud kepada Allah. Salat maksudnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan teruslah beribadah sampai datang kematian kepadamu. Jadi kalau kita mendengar orang-orang ngomongnya menyakiti hati kita, kita jadi sedih. Lumrah memang. Tapi caranya bagaimana? Caranya kita langsung banyak ibadah kepada Allah. Caranya kita langsung banyak berkeluh kesah kepada Allah. Kalau kita mengadu kepada Allah, Allah sebaik-baiknya tempat mengadu, Pak. Tapi kalau antum ngadunya sama ustaz, ya, ustaz tidak bisa memberikan apa-apa. Banyak kan ikhwan ngadu sama ustaz, ustaz, saya ngikut kajian nih kok disebut ini, kok begini. Aduh, ngadunya sama Allah aja udah. Ustaznya juga sama digetuin. Ya. Sabar, sabar. Iya. Isya jam berapa? Hah? 7:05. Iya. Bab tatabu'ul wahyi ba'da an fatar. Bab wahyu terus menerus turun setelah tadinya terputus. Hadis 58 an Abi Salamah qol sa'altu Jabiran, dari Abu Salamah ia berkata, aku bertanya kepada Jabir. Jabir bin Abdullah, seorang sahabat. Ayul Qur'ani unzila awwal. Al-Qur'an mana sih yang pertama kali diturunkan oleh Allah? Kata Jabir, yaitu ya ayyuhal muddatsir. Maksudnya pertama kali diturunkan ketika menjadi rasul. Kalau menjadi nabi apa? Al-Alaq tadi. Faqultu umbitu annahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku diberitahu bahwa yang pertama kali turun itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Faqala la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengabarkan kamu kecuali apa yang aku kabarkan kepada kamu. Nah, Pak. Aisyah mengabarkan bahwa yang pertama kali turun apa? Iqra. Jabir mengatakan ya ayyuhal Mudatsir. Tentu pengabaran Aisyah lebih dahulukan daripada pengabaran apa? Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawartu fi Hira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Sudah masuk Isya ya? Baik, kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.